Tiap malam ku sendiri, menanti datangnya hari yang engkau janjikan setia. Langkah yang pernah kita lalui saat bersamamu, waktu telah setiaan. dapat berdoa untukmu. Kesetiaan yang ku miliki tak pernah memudar. Cintaku ini untuk dirimu. Semakin larut, dalam hati ini. Haruskah ku berlari mencari jejak langkah yang pernah kita lalui saat bersamamu. Memaksa diriku hanyut dendam. Ketika kau tahu diriku ditunangkan, kejutan terakhir penuh rasa haru. Serasa kemarin kau masih di sampingku. Mengapa kau perpisahan terjadi

kecewa. Katanya setia takkan mendua, ternyata aku terluka. Mendengar suaramu aku benci, menatap fotomu aku benci,

seperti ular yang berbisa. Cintamu selama ini adalah racun bagi diriku. Kau telah memperdaya aku dengan caramu itu. Tertipu cinta yang palsu, terhanyut aku oleh dustamu. Atas dustamu dulu mengkhianati luka.

padaku. Keringatku pun ikut mengirami rumputnya di sana. Tinggalkan aku selalu dekat denganmu. saat ku sebut namamu hanya satu. Jangan tinggalkan aku sendiri, tanpamu tak sanggup ku hidup begini. Engkaulah satu yang aku cinta dalam hidup ini. Kemari aku melupakanmu, kemari aku tak ingat kamu, namun engkau tersenyum, sucinya cintamu. Dan kini sampai akhir hidupku, ku mohon jangan tinggalkan aku. Janganlah kau tangisi, bukankah ku pergi untuk kita? Padam matahari, padam pula jiwaku, akan ku raih cita-cita. Walau halilintar yang jadi pandanganku, aku bersumpah takkan melupakan. Terima kasih. Dimana candamu